استمر. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Tadbur al-Bahiyya lil-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu yang diantaranya yajibu al-zawj al-wafa bisyartil mar'ah. Wajib seorang suami untuk menepati janji syarat al-mar'ah, wanita, ketika menikah dengannya. Dan syarat di sini bukan syarat yaitu yuhilal haram, yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Nah. Dan contohnya telah kita sebutkan. Wa yahrumu al-rajul ayangki hazzaniyah aw musyrikah wal aqs. Dan tidak boleh seorang laki-laki untuk menikahi wanita zaniyah aw musyrikah, atau perempuan yang musyrikah, wal aqs. Juga kebalikannya. Kebalikannya di sini itu tidak boleh seorang perempuan yang mukminah menikahi lelaki yang zani atau lelaki yang musyrik. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas, wa zaniyatu la yanqihuha illa zani aw musyrik. Nah. Dan diperbolehkan menikahinya apabila dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apabila sudah bertaubat, fahadha jais. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sudah berlalu masa iddahnya. Nah. Dan juga di sana terdapat masalah yang berkaitan apabila seorang lelaki na'udzubillah zinah dengan wanita, kemudian wanita tadi hamil. Nah, apakah diperbolehkan untuk menikahinya? Dalam masalah seperti ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan jais, perbolehkan, karena dua-duanya zina. Lakinya zina, wanitanya zina. Ada yang mengatakan di antara para ulama mah yajuz, sampai dia kalau hamil sampai melahirkan, karena ini iddahnya hamil. Nah, ini qaul tsani, dan ini merupakan terjih dari fatwa lajnah daimah dan juga terjih dari Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih. Kebanyakan yang terjadi kadang hamil di luar nikah. Kalau sudah hamil di luar nikah baru dinikahkan. Nah, pacaran 5 tahun. Nah, tahu-taunya hamil. Nah, ibunya, keluarganya, ya cepat tinggalkan. Cepat tinggal. Padahal namanya jus. Kenapa? Karena iddahnya sampai melahirkan bayi tadi. Iddahnya sampai melahirkan bayi tadi. Nah, walaupun di situ air maninya termasuk dari air mani lelaki yang berzina, tetapi bukan dalam sesuatu yang syar'i, syariatkan. Nah, sehingga harus nunggu sampai melahirkan. Kadang mereka mempunyai alasan kalau tidak buru-buru malu nanti. Kalau tidak buru-buru, malu nanti. Tahu-tahunya sudah melahirkan dan belum menikah. Malu sama tetangga, malu sama saudara-saudara. Nah, emang sebelumnya dari dulu tidak punya malu. Nah, membiarkan anaknya bersama lelaki lain berdua kemana-mana, kendaraan mobil kemana-mana berdua, safar berdua dengan pacarnya, dibiarkan begitu saja. Nah, ketika hamil baru malu. Nah, yang sebelumnya sudah tidak punya rasa malu, sehingga hal ini perlu diperhatikan. Nah, dibebaskan anaknya, silakan bebaskan kemana saja, boncengan dengan lelaki yang lain. Ketika hamil ngamuk-ngamuk orang tuanya. Nah, langsung dinikahkan. Kenapa? Karena nanti malu. Istrinya abal, anaknya hamil duluan tanpa menikah. Nah, ini sebab-sebab pergaulan bebas. Sebab-sebab pergaulan campur baur laki-laki dan wanita. Nah, baik di sekolah campur baur laki-laki wanita. Nah, seperti perayaan-perayaan tahun baru, otomatis laki perempuan campur. Laki-laki di sana, perempuan di sana. Konser musik, nah, campur. Bioskop, campur. Konser musik laki-laki sana, perempuan sebelah sana. Nah, otomatis akan bercampur. Nah, kenalan, kemudian tukaran nomor HP, kemudian ngobrol di HP, janjian, kemudian melaksanakan suatu kemungkaran yaitu dosa besar, yaitu zina. Wallahualam. Nah, bersentuhan saja itu dilarang. Bahkan melihat sesuatu yang bukan mahramnya juga dilarang. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Nah, ketika Abdullah bin Jarir bertanya kepada Nabi SAW tentang nadar faja'ah, melihat seorang wanita yang bukan mahramnya secara tiba-tiba, tidak sengaja, Rasulullah SAW mengatakan, isrif basarah, palingkanlah wajahmu, palingkanlah pandanganmu, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Nah, campur baur dan juga menyentuhan satu dengan yang lain, yang akhirnya melakukan suatu zina. Wa na'udzubillah. Nah, baik. Kemudian, wa man sharaha al-Qur'an bi tahrimihi. Memansurah Al-Quran bitahrimihi, dan apa-apa Al-Quran yang menjelaskan tentang haram seseorang untuk menikahi, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, sampai akhir dari ayat, itu dilarang untuk menikahinya. Tangan di sini larangan lil abad, selamanya. Selamanya seseorang tidak boleh menikahi ibunya. Selamanya seorang tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Selamanya seseorang tidak boleh untuk menikahi anak perempuannya. Selamanya seorang tidak boleh untuk menikahi bibinya. Baik dari pihak ibu atau baik dari pihak ayah. Hadalil abad, selamanya. Nah. Dan ada yang diperbolehkan untuk sementara, yaitu pembahasan yang berikutnya sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal jama' bainal mar'ah wa 'ammatiha aw khalatiha, dan menjama' bainal mar'ah wa 'ammatiha, seorang istri, seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak, 'ammatiha aw khalatiha, atau seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Seorang menjama istri pertamanya mempunyai bibi. Nah, dinikahi oleh dia. Atau istri pertama mempunyai bibi dari pihak bapak atau ibu, dinikahi olehnya. Fahadama yajus. Dan larangan di sini bukan lil abad, tapi untuk sementara. untuk sementara. Kalau misalkan cerai dengan perempuan tadi, kemudian dia ingin menikahi bibinya, fahada jais. Fahada jais. Nah, larangan di sini bukan lil abad, untuk selamanya. Nah. Dan juga dua saudara perempuan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa antajmu baina ukhtaini ila ma qad salaf. Wa antajmu baina ukhtaini ila ma qad salaf, yaitu menjama wanita kedua-duanya, laki-laki wanita kedua-duanya, adik kakak, adiknya istri pertama, kakaknya istri kedua. Ini menjama. Fahada mayajus. Dan larangan di sini laisa lil abad, tapi untuk sementara. Untuk sementara, misalkan istri pertamanya meninggal. Nah. Kemudian menikahi dengan saudaranya. Kalau bahasa kita ada yang namanya turun ranjang atau naik ranjang. Paham enggak? Ya ini kalau punya istri, ya, istri punya kakak. Nah, istri meninggal. Kemudian setelah meninggal ingin menikahi kakaknya. Fahada jais. Namanya ini naik ranjang berarti. Istilahnya ini seperti itu. Kalau istri tadi punya adik meninggal, turun ranjang. Nah. Ini laisa lil abad, untuk sementara. Untuk sementara. Nah. Kemudian hikmahnya dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam bahwa hikmah larangan di sini supaya tidak terdapatnya, yakni untuk menutup sesuatu hal yang akan terjadi, yaitu al-adawah, permusuhan, dan juga memutuskan tali silaturahmi. Nah, hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang yang akan menikahi dengan bibinya, dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ditakutkan akan memutuskan tali silaturahmi, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, innakum idza fa'altum dzalik qatta'tum arhamakum. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, innakum idza fa'altum dzalik, apabila kalian melakukan hal seperti itu, qata'tum arhamuk, maka kalian akan memutuskan tali silaturahmi kalian. Nah, memutuskan tali silaturahmi kalian. Kenapa? Karena seorang perempuan dengan bibinya otomatis itu kerabat. Kerabat yang sangat dekat sekali. Nah. Dan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwa ketika ada keributan, otomatis yang namanya ponakan dengan bibi itu kan sering bertemu dan akan ada permusuhan. Nah, kenapa? Karena otomatis seorang bibi mungkin, kamu ponakan saya, macam kadang apa, ponakan saya yakni lebih muda dan sebagainya, atau adik kakak, nah, nggak mungkin lu umurnya sama, pasti kan beda, walaupun kembar. Nah, perempuan adik kakak walaupun kembar pasti ada yang lebih tua. Kenapa? Karena lahirnya pasti satu-satu, langsung dua, langsung lahir seperti itu. Ada kakaknya, ada adiknya, walaupun perbedaannya beda 5 menit, misalkan beda 10 menit, ini kakaknya nih, ini adiknya. Sehingga ketika ada perselisihan, kadang kakaknya menganggap remeh, ramai adiknya, lain sebagainya, akan timbul la'adawah, permusuhan. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum idza fa'altum dzalik qata'tum arhamakum. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa ma zada 'ala al-'adad al-mubah lil-hurri wal-'abd. Wa ma zada 'ala al-'adad al-mubah, surah memperbolehkan zada nambah 'ala al-'adad al-mubah, yakni adad mubah diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Naam. Lil-hurri wal-'abd. Lil-hur yakni orang yang merdeka atau abd atau yang budak. Naam. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Ini merupakan dalil menunjukkan diperbolehkan seseorang. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Dan dikatakan oleh para ulama, waw di sini waw li takhir, laisa lil jama'. Waw li takhir, laisa lil jama'. Nah. Sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan 9 wanita. Dan jawaban untuk mereka dijawab bahwa itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kekhususan Nabi, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga mereka mengatakan wow di sini lil jama'. Masna wa thulatha wa ruba. Masna wa thulatha wow dan thulatha tiga wa ruba. Berapa? 9. Hah? 9. Nah. Padahal wow di sini wow li litakhir. La lil jama'. Dan al khalaf bidzalika Rafidah wal Khawarij, dikatakan oleh para ulama yang menyelisih Rafidah wal Khawarij dan tidak dianggap khilafnya mereka. Afwan, al yang menyelisihi yaitu Syiah. Yang menyelisihi Rafidah dan Khawarij yaitu tentang menjamak di antara perempuan dan bibinya. Pun saya ulangi, yang memperbolehkan untuk menjamak antara perempuan dengan bibinya yaitu Rafidah dan Khawarij dan tidak dianggap khilafnya mereka. Tidak dianggap khilafnya mereka. Kemudian yang memperbolehkan melebihi 4 wanita yaitu waqaul asy-Syiah. Waqaul Syiah juga sama, tidak dianggap khilafnya mereka. Karena Syiah memperbolehkan mut'ah. Nah, itu tidak dianggap sudah. Tidak dianggap. Nah. Lebih dari 4. Nah. Lebih dari 4. Nah. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Sehingga seseorang apabila dia bisa untuk berbuat adil. Apabila tidak bisa berbuat adil, tidak mampu untuk berbuat adil, maka satu. Fawahidah. Nah, kalau dia bisa berbuat adil, nah satu dengan yang lain, dan ada pembahasan khusus tentang usratun nisa. Naam. Fahada jaiz. Naam. Qala rahimahullahu taala, wa idza tazawwaja al-'abdu bi ghairi idni sayyidihi fa nikahuhu batil. apabila seorang budak menikah tanpa izin dari sayidnya, maka pernikahannya adalah batil. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idzni mawalihi fa huwa ahir. Seorang budak menikah yang tidak ada izin dari tuannya, maka pernikahannya batil. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahir. Apa makna ahir? Ahir itu menzina. Akhirnya itu zina, sehingga harus ada izin dari tuannya. Nah, karena dia termasuk dari milik tuannya. Nah, bekerja untuk tuannya. Ini itu hak tuannya. Sehingga ketika dia menikah belum ada izin, maka nanti akan urusan dengan istrinya. Sehingga khidmah untuk sayidnya akan terbagi-bagi. Kemana kamu? Ke istri saya dulu, begini-begini. Sehingga harus ada izin dengan sayidnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tuhan anak tafirahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.